Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillah 'azza wa jalla qul ara'aytakum إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Kurang lebih artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan perkataan seperti ini kepada orang-orang musyrikin. Ara'aitakum, bagaimana menurut kalian jika datang kepada kalian azab Allah atau datang kepada kalian as-sa'ah, hari kiamat? Aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin, apakah selain Allah yang kalian seru, yang kalian panjatkan doa padanya, jika kalian orang-orang yang jujur? Bal iyyahu tad'un, bahkan hanya kepada Allah kalian memohon pertolongan, kalian berdoa, memanjatkan doa, memohon pertolongan padanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan apa yang kalian mohon padanya jika Allah menghendaki. Dan kalian lupa apa yang kalian persekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini barakallahu fikum, salah satu ayat yang menjelaskan kepada kita semua bahwa keadaan orang-orang musyrikin ketika mereka berada di dalam kesulitan-kesulitan hanya kepada Allah mereka berdoa, hanya kepada Allah mereka memohon pertolongan. Mereka sadar, mereka faham betul bahwa sesembahan-sesembahan dari selain Allah yang mereka sembah-sembah tak mampu menghilangkan kesulitan dari mereka. Sebaliknya mereka faham betul, sadar betul bahwa yang mampu menghilangkan itu semua hanya Allah semata. Kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah menjelaskan ayat ini. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل للمشركين بالله العادلين به غيره به هي كم لك برالة ذو الجلالة الله أي عدل billah, bimana asyraka bihi, bimakna asyraka bih. Kalau adalah anhu ay al-i'rad, berpaling. Katakanlah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan lainnya dari makhluk-makhluknya. Ada kalanya yang dijadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia agungkan sebagaimana mengagungkan Allah, yang dia cintai sebagaimana dia mencintai Allah, yang dia ibadahi sebagaimana dia mengibadahi Allah, yang dia takuti sebagaimana takutnya dia kepada Allah. Ada kalanya bentuknya dari kalangan malaikat, ada kalanya dari kalangan an-nabiyyin wa salihin, al-ahjar wal asjar, ada kalanya dari bebatuan-bebatuan, pepohonan-pepohonan, kuburan-kuburan, dan yang lainnya. Sekian banyak bentuk-bentuk sesembahan mereka kaum musyrikin, yang mereka sembah-sembah, yang mereka agung-agungkan sebagaimana mereka menyembah Allah dan mengagungkannya. Aro'aitakum in atakum azabullah. Kabarkan kepadaku oleh kalian jika datang, bagaimana menurut kalian jika datang kepada kalian azab Allah atau datang kepada kalian hari kiamat? Apakah selain Allah yang kalian seru? Jika kalian orang-orang yang jujur dan benar, aih maksudnya idza hasalat hadhil masyaqqat wa hadhil qurub alladhi yuttarru ila daf'iha, hal tad'una alihatakum wa asnamakum am tad'una rabbakum al-malik al-haqq al-mubin. Maksudnya apabila telah menimpa kalian kesulitan-kesulitan ini yang sangat mendesak sekali untuk dihilangkan darimu, tentu orang tidak mau ketika ditimpa padanya kesulitan-kesulitan, keadaan-keadaan yang sangat mencekam, sangat menyulitkan, tentu enggak mau. Dan dia ketika ditimpa seperti itu tentu sangat-sangat berharap untuk segera bisa menghilangkannya. Dia bisa takhallus darinya, lepas, lolos darinya. Apakah di saat kalian ditimpa kesulitan-kesulitan tersebut, tad'una alihatakum, kalian sembah, apa kalian seru sesembahan-sesembahan kalian, kalian minta tolong kepadanya agar menghilangkan kesulitan-kesulitan ini, dan kalian seru patung-patung kalian, ataukah kalian akan menyeru kepada Rabb kalian, berdoa meminta kepadanya agar dihilangkan kesulitan-kesulitan yang telah menimpanya? Apakah kalian menyeru Rabb kalian Al-Malik Al-Haq Al-Mubin? Bal iyyahu tad'una, bahkan hanya kepada Allah kalian berdoa, kalian menyeru. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, Dan Allah akan menghilangkan apa yang kalian mohon kepadanya jika Allah menghendaki. Dan kalian melupakan apa yang kalian persekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha kanat hadihi halukum ma'a andadikum inda syada'id. Maka apabila seperti ini keadaan kalian, wahai orang-orang musyrik, bersama sekutu-sekutu kalian, yang kalian jadikan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kalian ditimpa kesulitan-kesulitan, tansaunahum li'ilmikum annakum la yamlikuna lakum darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura. Sehingga kalian lupa, kalian tinggalkan, kalian abaikan. Li'ilmikum, karena pengetahuan kalian bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut tidak memiliki untuk kalian kemadharatan maupun kemanfaatan. Dan tidak mampu menghidupkan maupun mematikan maupun menghidupkan maupun mengumpulkan orang-orang telah meninggal. Kalian tahu, sadar sesembahan-sembahan kalian enggak bisa berbuat itu semua. Nah, tim ya. Ini keadaan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Mereka faham betul bahwa sesembahan-sembahan yang mereka agung-agungkan, baik Hubal, baik Lat, Manat, maupun Uzza, maupun yang lain-lainnya, tidak mampu mendatangkan kemanfaatan bagi para penyembahnya maupun bagi diri sendiri. Demikian pula tak mampu menolak bala, baik menolak bala dari diri sendiri maupun dari penyembah-penyembahnya, tak mampu. Maka dari itu, ketika dalam keadaan kesulitan, mereka hanya kepada Allah berdoa, hanya kepada Allah mohon pertolongan. Maka di sini ya ikhwan barakallahu fikum, diambil suatu kesimpulan bahwa kesyirikan orang-orang dahulu, orang-orang musyrikin zaman dahulu, akhaf min syirki ahli zamanina bi amrain. Kesyirikan orang-orang terdahulu, orang-orang jahiliyah, itu lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikannya orang-orang musyrikin pada zaman kita ini, pada zaman ini. Dengan dua perkara, dua alasan. Yang pertama, annal awwalina la yusyrikuna wa la yad'una al malaikah wal awliya wal awsan ma'allahi illa fi ar-raha wa amma fi syiddah fa yukhlisuna lillahi ad-din. Alasan pertama atau penyebab pertama kenapa orang musyrikin zaman dahulu lebih ringan dibandingkan dengan kesyirikan orang-orang sekarang, bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu tidaklah mereka mempersekutukan Allah dan tidaklah mereka berdoa meminta kepada para malaikat atau kepada para wali atau kepada patung-patung. Bersamaan mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan firraha, dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang, orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka berbuat syirik. Tapi di saat-saat genting, mereka tinggalkan peribadan-peribadan kepada selain Allah tadi. Hanya Allah semata mereka sembah. Salah satu dalilnya, ayat yang baru saja kita baca. Mana syahidnya barakallahu fikum? Bal iyyahu tad'un. Bahkan hanya kepada Allah kalian seru. Hubal hilang dalam benaknya. Lat, Uzza, Manat hilang dalam benaknya. Maknanya barakallahu fikum, yang tadinya di masa lapang mereka agung-agungkan Lat, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Tapi ketika di masa-masa genting sadar betul ternyata sembahan kita enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak bisa berbuat apa-apa. Pengagungan yang di saat lapang spontan lenyap dalam benaknya. Itu salah satu ayatnya yang sedang kita baca tadi. Demikian pula di sana masih sekian banyak ayat-ayat yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massakumud dur fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah." Falamma najjahum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Dan apabila telah menimpa kalian kemadharatan fil bahr, ketika kalian sedang mengarungi lautan berupa dihempas oleh ombak yang menggulung-gulung bagaikan gunung, demikian pula ditambah badai. Di saat mereka lapang, dalam hati mereka pengagungannya terhadap sekutu-sekutu yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, luar biasa pengagungannya. Di saat mereka dalam mara bahaya, dallaman tatuna, hilang dalam penak mereka pengagungan terhadap itu semua. Illa iyyah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan mereka yakin betul tidak ada yang mampu menyelamatkan kecuali hanya Allah. Lata enggak mampu menyelamatkan, Hubal enggak mampu. Falamma najahum ilal bir, namun tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, lolos mereka dari kesulitan-kesulitan tadi, a'radtum, kalian berpaling lagi. Enggak mau mengibadahi Allah semata lagi. Berbuat syirik lagi. Itu musyrikin zaman dahulu. Wa kanal insanu kafura. 6. Demikian pula Allah berfirman, wa idza khasyahum mautun kadzulal da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka dihempas dengan ombak yang menggulung-gulung bagaikan gunung, saking besarnya ombak tadi, mereka betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Hanya kepada Allah mereka berdoa, mohon keselamatan. Namun ketika Allah selamatkan sampai ke daratan, lagi-lagi mereka pun berbuat syirik lagi. 6. Hadhihi al-ayat wa nadhairuha dalatun ala annakum fi raha yusyrikun wa fi shiddati yukhlisun. Maka ayat-ayat ini dan yang semisalnya menunjukkan bahwa mereka orang-orang musyrikin zaman dahulu di saat lapang, aman, yusyrikun, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi syiddah, adapun dalam keadaan kesulitan, yukhlisun, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi syiddati la yad'una illa Allah wahdahu la syarikalah. Di dalam kesulitan mereka tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Wa amma fi zamanina fa syirkuhum fil halatain jami'a. Adapun orang-orang musyrikin zaman kita ini, kesyirikan mereka terjadi pada dua keadaan seluruhnya. Dalam keadaan lapang berbuat syirik, dalam keadaan genting tambah lagi berbuat syirik. Nah, ini ikhwan barakallahu fikum, salah satu sisi kenapa orang-orang musyrikin zaman dahulu lebih ringan kesyirikannya dibandingkan dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman ini. Nah, adapun sisi yang kedua, wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.